Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar syiar tauhid yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat keselamatan, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sampai saat ini masih kita rasakan. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul kiamah kelak. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar, pemirsa syiar tauhid yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini dan insyaallah taala berlanjut pada hari-hari setelahnya, pada pukul 11 insyaallah taala kita akan mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu agama yang sangat penting untuk kita pelajari, yakni ilmu bahasa Arab. Naam. Bahasa Arab ini merupakan salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi kita semuanya, baik muslimin ataupun muslimah. Ya. Kenapa? Karena bahasa Arab ya ini terdapat padanya keutamaan yang sangat banyak. Suatu ilmu kita ketahui besarnya keutamaan yang ada pada ilmu tersebut, pentingnya untuk mempelajari ilmu tersebut, itu dilihat dari keutamaan dari apa yang dipelajari. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana ilmu tauhid. Kita ketahui bersama bahwasanya ilmu tauhid, ilmu akidah, ini merupakan ilmu yang paling penting, yang paling utama untuk dipelajari oleh setiap kita. Kenapa? Karena di dalamnya ada manfaat yang sangat besar, ada manfaat yang sangat banyak yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu tauhid tersebut. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya apa? Bahwasanya di dalam ilmu tauhid itu dipelajari tentang ilmu tentang kebesaran, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mempelajari tauhid itu merupakan perkara yang sangat penting. Begitu pula apa? Begitu pula dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Dalam mempelajari bahasa Arab ini padanya terdapat keutamaan yang sangat banyak. Ya, oleh karenanya banyak dari para ulama yang mereka itu menyebutkan sekian banyak manfaat keutamaan bagi seseorang yang akan ia dapatkan ketika ia bisa memahami bahasa Arab. Ya, kita sebutkan tiga keutamaan yang sangat penting, yang sangat mulia, yang akan didapatkan seseorang ketika dia bisa memahami bahasa Arab. Ya, di sana banyak keutamaan yang disebutkan para ulama, tapi tiga keutamaan ini saja itu sudah cukup bagi kita untuk apa? Untuk lebih bersemangat lagi dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, apa tiga keutamaan tersebut? Keutamaan yang pertama dari memahami bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa Arab adalah dengan memahami atau mempelajari bahasa Arab kita bisa mengetahui bahasa Al-Quran. Ya, dengan memahami bahasa Arab kita bisa lebih mentadaburi, memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Dalam surat Yusuf Allah taala katakan, "Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Qur'an, Arabiyyan, berbahasa Arab. Ya, la'allakum ta'qilun." Agar kalian bisa memahami. Ya, kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَوْبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَأْخِلُونَ. Dalam surat Az-Zukhruf, ya, Allah Ta'ala berfirman, demikianlah, ya, kami menjadikannya, yakni Al-Quran, Arabiyan, berbahasa Arab, agar kalian memahami. Ya, ini keutamaan yang paling mulia yang bisa didapatkan seseorang, yang bisa diraih seseorang ketika apa? Ketika ia bisa memahami bahasa Arab. Yakni ia bisa memahami, bisa mentadaburi makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Ya, seandainya satu keutamaan ini saja yang bisa dapatkan seseorang ketika ia memahami bahasa Arab, maka sudah cukup bagi dia untuk apa? Untuk lebih bersemangat lagi dalam apa? Dalam mempelajari bahasa Arab. Satu keutamaan, satu manfaat ini saja itu sudah cukup bagi seorang untuk apa? Lebih bersemangat lagi dalam memahami, mempelajari bahasa Arab. Ya, dengannya ia bisa memahami, mentadaburi Al-Quran. Karena kita ketahui bersama bahwasanya apa? Bahwasanya Al-Quran, ya, kitab yang termulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu apa? Itu diturunkan untuk dipahami, untuk ditadaburi, untuk diamalkan, untuk dibaca. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk sekedar dibaca. Ya, kalau hanya sekedar dibaca, itu insya Allah ta'ala rata-rata kita bisa, banyak orang bisa. Ya, tetapi lebih penting dari itu apa? Untuk kita memahami apa yang kita baca tersebut. Ya, kita memahami apa yang kita baca tersebut. Tentu ini paling penting dan lebih utama. Dan itu maksud diturunkannya Al-Quran, agar untuk difahami, untuk diamalkan. Ya, na'am. Makanya dengan kita memahami bahasa Arab, maka subhanallah, kita bisa lebih memahami lagi apa namanya, makna-makna, ya, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmat, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya keutamaan Al-Quran, ya, Al-Quran itu apa? Kitab yang diturunkan oleh Nabi termulia, oleh Rasul termulia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad. Kemudian apa? Dibawa oleh malaikat yang termulia, yakni apa? Malaikat Jibril. Ya. Dan Al-Quran itu merupakan kitab termulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini merupakan apa? Keutamaan Al-Quran yang seharusnya bagi kita lebih bersemangat lagi untuk bisa memahami Al-Quran tersebut. Dan kunci memahami Al-Quran itu adalah dengan kita bisa, dengan kita harus memahami bahasa bahasa Arab. Ya, ini manfaat keutamaan yang pertama. Ya, yang bisa didapatkan seseorang ketika ia memahami bahasa bahasa Arab, yakni dengannya ia bisa mentadaburi, mempelajari, mengamalkan Al-Qur'an lebih dalam lagi. Yang kedua, dari manfaat, dari keutamaan kita mempelajari bahasa Arab adalah dengannya kita bisa memahami hadis-hadis, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan memahami bahasa Arab kita bisa memahami hadis-hadis, ucapan yang disampaikan, yang diucapkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita itu orang Arab. Ya, oleh karenanya beliau berbicara dengan bahasa bahasa Arab. Hadis-hadis yang disampaikan beliau itu tentunya berbahasa berbahasa Arab. Ya, kunci ilmu itu ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis, hadis-hadis Rasulullah. Ya, ketika kita ingin memahami hadis-hadis tersebut, otomatis apa? Otomatis terlebih dahulu kita harus memahami bahasa bahasa Arab. Ya, karena hadis-hadis tersebut datangnya dengan berbahasa berbahasa Arab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Ashabu Sunan, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i. Hadis-hadis induk dalam Islam, kitab-kitab induk dalam Islam semuanya apa? Semuanya merupakan berbahasa Arab. Ya, kitab hadis, kitab-kitab hadis yang disebutkan oleh para ulama tersebut, yang ditulis oleh para ulama tersebut, semuanya datang berbahasa berbahasa Arab. Ya, Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, ya, Sunan Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lainnya. Ya, Ad-Darimi masih ada juga. Ya, semuanya datang dengan berbahasa berbahasa Arab. Ya, hadis-hadis tersebut datangnya dengan berbahasa Arab. Oleh karenanya apa? Ketika kita ingin memahami ilmu yang dibawa, yang disebutkan, yang ditangkan oleh mereka, yang mereka tulis dalam buku-buku mereka, ya, maka apa? Kita harus memahami bahasa Arab. Ya, dalam Sahih Bukhari itu hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, semuanya Bapak datang berbahasa Arab. Ya, makanya apa? Ketika kita ingin memahami ilmu-ilmu tersebut, kita ingin memahami hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh beliau, maka terlebih dahulu kita harus memahami bahasa bahasa Arab. Ya, ini keutamaan yang kedua. Ya, dengan kita mempelajari bahasa Arab, maka apa? Maka dengannya kita bisa memahami hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang terakhir atau keutamaan yang ketiga yang bisa kita dapatkan ketika kita memahami bahasa Arab adalah dengannya kita bisa memahami perkataan-perkataan para ulama. Ya, baik yang sekarang maupun yang lalu. Ya, perkataan-perkataan ulama yang sekarang, yakni ulama-ulama yang masih hidup di zaman sekarang maupun ulama-ulama yang telah meninggal, yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab mereka. Ya. Rata-rata para ulama itu semuanya apa? Mereka menulis kitab-kitab mereka dengan berbahasa berbahasa Arab. Ya, kunci, oleh karenanya apa? Kunci ilmu. Ketika kita ingin memahami ilmu agama, terlebih dahulu kita harus memahami bahasa bahasa Arab. Dan Islam itu tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Ya, oleh karenanya apa? Oleh karenanya pernah dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya apa? Ta'allumul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya, pelajarilah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu termasuk dari agama kalian. Ya. Oleh karenanya apa? Islam tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa Arab. Ya. Kita subhanallah dalam sehari semalam saja itu selalu apa? Berzikir dengan apa? Lafaz-lafaz Arab. Ya, ketika apa? Kita ingin makan, bahasa Arab. Masuk masjid, bahasa Arab. keluar masjid bahasa Arab, masuk rumah bahasa Arab, keluar rumah bahasa Arab. Ya. Naam, tidak bisa lepas seorang muslim dengan yang namanya bahasa Arab. Zikir-zikir yang kita baca sehari-hari semuanya berbahasa Arab. Ya. Dan para ulama, ya, itu apa? Ketika mereka menyampaikan ilmu itu semuanya dengan berbahasa Arab. Ya, kita lihat di Indonesia saja itu sering apa? Datang para ulama dari luar. Ya. Ada yang datang dari Saudi Arabia atau dari Yaman atau bahkan dari Mesir. Ya, itu ketika mereka datang ke Indonesia, mereka menyampaikan muhadarah-muhadarah, mereka menyampaikan ta'lim-ta'lim. Itu tentunya apa? Mereka ketika menyampaikan itu apa? Mereka menyampaikan dengan berbahasa Arab. Bilughatul Arabiyah. Ya. Ketika kita ingin memahami perkataan mereka, ya otomatis apa? Otomatis tentunya kita harus memahami bahasa Arab. Ya. Memang terkadang ketika mereka mengisi muhadarah, ya, itu ada yang menerjemahkan. Tetapi tentunya itu tidak semua. Tidak semua muhadarah-muhadarah, taklim-taklim yang mereka isi itu dengan diterjemahkan. Tentu tidak. Ya, terkadang ada muhadarah-muhadarah yang ketika mereka menyampaikan itu tidak menggunakan terjemahan. Ya. Ketika kita ingin memahami, tentunya apa? Kita harus memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, begitu pula apa? Begitu pula kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ya, ketika kita contohnya kita masuk ke maktabah, ya. Contohnya di dekat sini ada Maktabah Libyah. Ya, maktabah yang dalamnya itu apa? Berisikan kitab-kitab Arab. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ya, para ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang. Ya, ketika mereka menuliskan kitab mereka, ketika mereka menuliskan ilmu-ilmu tersebut, tentunya apa? Dengan berbahasa Arab. Bagaimana kita cara memahami? Ya, tentunya kita harus memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, ini tiga keutamaan atau tiga manfaat yang bisa didapatkan seseorang ketika ia bisa memahami bahasa Arab. Ya, yang pertama, dengan mempelajari bahasa Arab, ya, dia bisa apa? Bisa memahami Al-Quran. Ini yang pertama, ini keutamaan yang sangat agung. Ya. Yang kedua, dengan memahami bahasa Arab, seseorang apa? Bisa memahami apa? Hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang ketiga, dengan memahami bahasa Arab, ya, kita bisa memahami perkataan-perkataan para ulama, baik ulama-ulama yang masih hidup di zaman sekarang maupun ulama-ulama yang telah meninggal, yang mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, tiga keutamaan ini saja, ya, tiga keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita memahami bahasa Arab, tiga keutamaan ini saja, ini seharusnya menjadi pemacu bagi kita. Ya, harusnya menjadi pemacu bagi kita untuk lebih bersemangat lagi. Untuk apa? Bisa memahami bahasa Arab. Ya, di sana masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan para ulama dari keutamaan-keutamaan atau manfaat-manfaat dari mempelajari bahasa Arab. Ya, tapi tiga keutamaan ini aja ini tentunya sudah cukup bagi kita untuk apa? Untuk lebih bersemangat lagi, lebih berijtihad lagi untuk memahami bahasa Arab. Ya. Kemudian apa yang perlu kita sampaikan di sini? Ya. Ketika seseorang memahami bahasa Arab, dan ini sering kita ingatkan, ya. Ya, ketika seorang memahami ingin mempelajari bahasa Arab, tentunya apa? Tentu akan ada yang namanya hambatan-hambatan. Ya. Akan ada hambatan-hambatan yang akan ia hadapi ketika ia mempelajari bahasa Arab. Ya. Pasti ada ujian-ujian yang harus dia lalui. Sabar tidak dia ketika menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Sabar tidak dia ketika menghadapi ujian-ujian tersebut? Ya, kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab ini termasuk ilmu yang paling mulia ya, yang bisa didapatkan seseorang, ya, ketika apa? Ketika ia mempelajari ilmu tersebut. Sesuatu yang mulia tentunya ketika didapatkan tidak dengan cara yang mudah. Ya, sesuatu yang mulia ketika ingin didapatkan seseorang tentunya tidak dengan cara yang mudah. Tentu harus ada hambatan-hambatan. Dan ini pasti yang akan didapati seorang ketika ia mempelajari bahasa Arab. Ya. Karena pengalaman ya kita dapati teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita yang mempelajari bahasa Arab itu banyak yang tidak bisa bertahan. Ya, belajar sebulan kemudian menghilang. Belajar dua bulan kemudian menghilang. Tidak tahan dia. Katanya tidak faham-faham. Ya, sebenarnya itu apa? Itu hambatan, itu ujian. Ya, sabar dia, sabar tidak dia ketika dia menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya. Kita lihat ada ulama terdahulu. Ya. Nama beliau Al-Kisai. Subhanallah. Ya, ketika beliau mempelajari bahasa Arab, ada kisah beliau sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membawakan kisah ini dan kisah ini juga disebutkan oleh guru beliau yakni Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, beliau sebutkan bahwasanya dahulu ada ulama, ya, ini Al-Imam Al-Kisai. Ya, beliau pernah ingin punya ijtihad kesungguhan dalam memahami bahasa Arab. Akhirnya apa? Beliau pun belajar. Ya. Ketika sementara belajar di pertengahan jalan, lagi sementara belajar, beliau merasa bahwasanya bahasa Arab ini sangatlah sulit. Ya, beliau merasa bahwasanya sangat berat ketika mempelajari bahasa Arab. Ya, sampai suatu ketika beliau hampir merasa putus asa. Ya, sudah tidak mau lagi belajar bahasa Arab. Ya, ketika beliau sedang berputus asa, beliau duduk. Beliau duduk, kemudian beliau melihat di jidar atau di dinding ada seekor semut. Ya, ada seekor semut yang semut tersebut ingin menaiki dinding tersebut. Di pundaknya ada beban. Ya, di pundak semut tersebut ada beban. Ia ingin naik ke atas jidar, ke atas dinding. Ketika semut tersebut naik jatuh. Ya, ketika ia ingin naik lagi, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi sampai beberapa kali. Semut tersebut ingin naik di atas tapi tidak bisa sampai. Sampai diulang-ulang-ulang, akhirnya sampai juga semut tersebut di atas jidar tersebut, di atas tembok tersebut. Ketika ia melihat semut tersebut, ia pun merasa takjub. Ya, Imam Al-Kisai tersebut, beliau merasa takjub. Loh, kenapa semut yang makhluk yang kecil seperti ini, ya, ketika ia ingin naik ke atas dinding tersebut dengan membawa beban, ia bisa naik walaupun sebelumnya ia terjatuh. Kenapa semut yang kecil ini bisa, kenapa saya tidak bisa? Kan seperti itu. Ya, dan ini harus kita tanamkan, ya, kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan seperti itu. Ya, kenapa orang lain bisa memahami bahasa Arab, kenapa saya tidak bisa? Dia manusia, saya manusia, kan seperti itu. Dia punya mata, saya punya mata. Dia punya pendengaran, saya punya pendengaran. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya. Akhirnya apa? Imam Al-Kisai tadi ketika ia lihat semut tersebut, ia menjadi terinspirasi. Ya. Loh, kenapa dia semut ini bisa, saya tidak bisa? Akhirnya apa? Dia kembali lagi untuk mempelajari bahasa Arab. Semangat lagi dia untuk mempelajari bahasa Arab. Akhirnya terus dia belajar. Ya, hambatan-hambatan tersebut ia lalui dengan berjalannya waktu. Akhirnya apa? Imam beliau tersebut menjadi seorang imam dalam ilmu nahwu. Subhanallah. Ya, beliau menjadi seorang imam. Ya, dalam ilmu nahwu. Kalau kita belajar ilmu nahwu, tentunya kita akan mendapati ulama yang mumpuni di bidang tersebut adalah salah satunya Imam Al-Kisai. Ya. Dan kisah beliau tersebut seharusnya apa? Seharusnya menjadi pemacu bagi kita untuk apa? Untuk lebih bersemangat lagi. Yang dahulunya beliau tidak bisa bahasa Arab, beliau belajar, beliau hadapi hambatan-hambatan. Akhirnya apa? Ketika beliau lewati hambatan-hambatan tersebut, akhirnya beliau bisa. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Ya, ini apa namanya? Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua ya. Karena biasanya kita ya, dalam belajar bahasa Arab ketika di pertengahan atau ketika masa-masa belajar itu tidak tahan. Ya, mungkin banyak faktor ya, mungkin karena dia tidak paham atau yang semisalnya. Ya, ini semoga mudah-mudahan bisa menjadi pemacu bagi kita ya untuk lebih bersemangat ketika datang hambatan-hambatan. Ya, kita apa bisa lalui hambatan-hambatan tersebut. Rasulullah katakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah kalian kepada apa-apa yang bermanfaat bagi kalian. Ya, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'jas, dan jangan berputus asa. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Perhatikan bahasa Arab, memahami bahasa Arab ini tentunya apa? Tentu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi setiap muslim maupun muslimah. Ya. Tentunya bahasa Arab merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena bahasa Arab merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat, makanya apa? Ihris. Bersemangat. Ya, ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat atas apa yang bermanfaat bagimu. Orang saja apa? Ketika ingin mendapatkan dunia, ketika ingin mendapatkan sebongkah dari harta, itu apa? Dia tentu akan sangat bersemangat. Kan seperti itu. Seseorang ingin mendapatkan harta, ya. Akhirnya apa? Pagi, apa namanya? Pergi pagi, pulang malam. Pergi kerja pagi, pulangnya malam. Untuk apa ia lakukan itu? Untuk apa coba? Untuk mendapatkan sebongkah dari harta dunia. Ya. Padahal apa? Akhirat kalau mau dibandingkan dengan dunia ini sangat jauh. Ya, bahasa Arab ini apa? Ini bahasa Arab yang kita pelajari ini sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Tentu apa? Tentu kita harus lebih bersemangat. Dunia saja ketika kita ingin dapatkan kita harus bersemangat, apalagi apa? Apalagi akhirat, tentu apa? Harus lebih bersemangat. Kan seperti itu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan apa? Minta pertolongan Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Banyak-banyak dari kita apa? Merasa hebat, merasa dirinya bisa. Akhirnya ia lupa untuk apa? Untuk minta kepada Allah. Padahal apa? Kita bisa itu semua semata-mata semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan yang kita rasakan semuanya itu apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak minta kepada Allah, jangan merasa hebat. Jangan merasa dirinya bisa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan kekuatan kecuali apa? Kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin apa? Memahami bahasa Arab, ya Allah, mudahkan saya untuk bisa memahami bahasa Arab. Berdoa kepada Allah di waktu-waktu diijabahinya doa antara azan dan iqamah, sepertiga malam terakhir. Ya, ketika sujud minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin memahami bahasa Arab, fahamkan saya terhadap bahasa Arab. Minta kepada Allah. Jangan merasa dirinya itu hebat. Jangan merasa dirinya itu bisa. Ya, tidak ada satu pun kemudahan yang kita dapati kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Wala ta'jas. Dan jangan merasa lemah. Nah, ini banyak kita yang ya kurang di sini ya. Ketika belajar sebulan ya atau apa? 2 bulan, 3 bulan, karena dia rasa belum bisa, akhirnya apa? Menyerah. Itu sebulan, dua bulan, tiga bulan itu masih sedikit itu. Ya, belajar itu perlu waktu yang lama. Bertahun-tahun. Bahkan apa? Belajar ini harusnya apa? Sampai mati. Ya, sampai mati. Imam Ahmad ketika ditanya, ya, wahai imam, kapan engkau melakukan seperti ini? Kapan engkau belajar terus? Apa kata beliau? Sampai apa? Sampai mati. Ya, sampai dimasukkan ke dalam liang lahat, kan seperti itu. Ya, ya namanya belajar seperti itu. Begitu pula belajar ilmu apapun itu ya. Ya, mau bahasa Arab, mau ilmu akidah, ilmu fikih atau yang lainnya, semuanya harus dipelajari terus. Ya, sebulan, dua bulan enggak bisa, ya belajar terus, setahun belum bisa, dua tahun belum bisa, tiga tahun belum bisa, empat tahun, terus belajar terus, yang penting tidak berhenti dari belajar. Ya, jangan merasa lemah, jangan baru dua bulan, tiga bulan, akhirnya apa? Aduh, enggak bisa saya ini, saya sudah belajar ulang-ulang, sudah murojaah tapi enggak bisa-bisa, jangan. Ya, perlu waktu yang panjang dalam memahami bahasa Arab. Ya. Jadi apa? Jadi tadi ya kita harus apa? Bersemangat, ihris. Ya, bersemangat. Karena kenapa? Karena bahasa Arab ini tentu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dengannya tadi kita apa? Bisa memahami Al-Quran. Dengannya tadi kita bisa memahami hadis-hadis. Dengannya tadi kita bisa apa? Bisa memahami kalam para ulama. Baik kalam ulama yang berbicara ataupun kalam ulama yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab mereka. Ya, tentu ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya, bahasa Arab ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Yang kedua apa? Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa hebat, jangan merasa bisa. Ya, jangan merasa sombong. Ya. Tetapi apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi apa? Jangan merasa lemah, jangan merasa aduh, saya enggak bisa, jangan belajar berapa tahun akhirnya merasa dirinya enggak bisa, jangan. Ya, harus apa? Optimis. Jangan apa? Pesimis. Harus optimis. Harus yakin saya ini bisa. Masa orang lain bisa, saya enggak bisa, kan seperti itu. Harus punya prinsip seperti itu ya. Naam. Ya, jadi ini sedikit mukaddimah ya sebelum kita masuk di pelajaran. Ya, semoga dengan mukaddimah yang kita sebutkan tadi ya bisa lebih menjadikan kita semua untuk apa? Untuk lebih bersemangat lagi, untuk memacu semangat kita lagi dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Naam. Dan insyaallah taala dalam mempelajari bahasa Arab di sini kita akan menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ya, kita akan menggunakan kitab Durusul Lughah ya Al-Arabiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdurrahim Hafizahullah taala. Ya. Naam. Kitab ini kitab Durusul Lughah ini terdiri dari ada yang 3 jilid, ada yang 4 jilid. Ya, kalau kitab-kitab yang sudah lama, cetakan yang lama itu terdiri dari 3 jilid. Kalau kitab yang baru itu terdiri dari 4 jilid. Apakah berbeda? Jawabannya tidak. Kalau yang 3 jilid itu sama saja dengan yang 4 jilid. Cuman yang 4 jilid itu yang jilid yang 3-nya cetakan yang lama itu dibagi menjadi 2. Ya, jilid 3 di cetakan yang lama dibagi menjadi 2, maka menjadi 4 jilid. Ya, jadi yang punya 3 jilid atau yang 4 jilid sebenarnya sama saja ya. Naam. Insyaallah taala kita akan masuk di jilid yang pertama. Kita akan mempelajari jilid yang pertama di kitab Durusul Lughah. Jilid yang pertama di sini ini terdiri dari 23 pelajaran. Ya, jadi setiap di jilid yang pertama di sini akan ada pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari. Ya. Semuanya ada 23 pelajaran. Dari yang pelajaran yang pertama sampai pelajaran terakhir itu terdiri dari 23 pelajaran. Ya. Namun ya, karena waktu yang membatasi, mungkin insyaallah taala pada pertemuan berikutnya baru kita masuk ke pelajaran yang pertama, ad-darsul awal. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga mukaddimah yang kita sebutkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita sebutkan tadi semoga bisa bermanfaat bagi diri ana pribadi dan bagi para pendengar semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadar.